getting live tonight. Oh, nanti ku bisa pergi. Mohon sayanglah diriku di dalam hidupmu. Jangan kasih kesalah di dalamku dan hati. Mohon mengertilah kita jangan bertengkar lagi. Semua yang ingin hati dalamku dan hati. Thank you. seperti hidupku. Menantikan kamu, tahu ada waktu. Menantikanmu, tahu ada waktu. Menantikanmu, oh shit.